بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخواتي في الدين أعاذني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah sungguh berbahagialah kita dan bersyukurlah pada Allah Ta'ala Allah memilih kita dan menganugerahkan pada kita nikmat yang istimewa memberikan kebaikan yang begitu besar pada kita semua yaitu kebaikan ilmu setelah Allah beri kita petunjuk menjadikan kita muslimin mukminin karena kedudukan orang-orang yang berilmu jauh lebih tinggi dan lebih mulia dibanding mereka orang-orang yang beriman Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الدَّرَجَاتِ Dalam surat Mujadalah ayat 11 ini, Allah sudah mengkhabarkan kepada kita semua, bahwa Allah Ta'ala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu, lebih tinggi Allah angkat derajat mereka di atas orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah, dan berbahagialah kita, Allah berikan dua-duanya. Islam dan iman sudah Allah berikan kepada kita. Dan sungguh betapa banyak saudara kita kaum muslimin. Menginginkan dan merindukan. Kebaikan yang besar seperti yang antum dapatkan. Yaitu kebaikan ilmu dan kebaikan duduk dalam majlis ilmu. Yang sungguh tak bisa dinilai dengan dunia. Dengan semua yang ada di dunia ini. Karena dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wal 'alim wa muta'allim. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dunia ini terhina amat sangat hina terkutuk tiada artinya di sisi Allah Ta'ala kecuali mereka orang-orang yang zikrullah beribadah taat kepada Allah dan hal-hal yang mendukung ketaatan mereka orang-orang yang alim berilmu dan yang belajar ilmu. Lihat, ighfir barakallahu fikum, selalu Allah beri kebaikan orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Karena kebaikan ilmu itulah yang menjadikan mereka di atas kebaikan dari Allah Ta'ala. Ketika dunia ini terkutuk dan hina tiada artinya, di sisi Allah Ta'ala, mereka orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terlepas dari kehinaan dunia. Apakah kemuliaan yang seperti ini akan Anda abaikan? Apakah kedudukan yang mulia seperti ini akan antum abaikan? Jangan. Justru antum harus lebih semangat untuk terus meningkatkan ilmu. Dan semangat dalam belajar ilmu beriring dengan semangat mengamalkan ilmu. Kenapa demikian? Karena ikhwah barakallahu fikum, tak ada cara yang lebih mudah untuk menghafal ilmu kecuali dengan mengamalkannya. Itu ucapan ulama salaf kita seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala. Antum kenal tentunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau katakan, "Ma balaghaniyal hadis illa amiltu bihi." Tidak satu pun hadis sampai pada telingaku atau sampai padaku, pasti aku amalkan itu. Dan ini yang membuat beliau kokoh ilmunya dan banyak hafalannya. Sampai dikenal 1,000,000 hadis beliau hafal. Kalau diamalkan semua, begitu banyak amalannya. Dan itu cara termudah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita. Untuk menghafal ilmu adalah dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Sebab ketika Anda sudah mengamalkan ilmu yang didapat, akan terus terpatri memori di hati dan diingatan. Apa yang diperbuat, apa dalilnya, itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ini yang dimaukan oleh Allah Ta'ala dari kita para penuntut ilmu. Bukan sekedar ditahu, dimengerti, tapi untuk diamalkan. Sehingga target dan tujuan kalian bukan sekedar pinter, tapi benar. Orang pinter belum tentu benar. Orang yang benar tentu pinter. Kenapa? Orang benar tentu pinter karena dia dengan kepintaran dan diamalkan ilmunya menjadi benar tindak tanduknya, langkahnya. Tapi orang pinter kalau enggak diamalkan ilmunya, itu enggak benar. Ingat kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an yang kita pelajari ini bisa menjadi hujjah bagimu, mengantarkanmu pada kemuliaan, atau sebaliknya akan menjadi hujjah atas dirimu yang menjadikan atau yang menghukumi dirimu sendiri karena engkau tidak mengamalkannya. Na yafila barakallahu fikum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena takut resikonya dan akibatnya. Begitu besar nilai ilmu dan nikmat ilmu. Kalau sampai tidak bermanfaat, maka akan besar resikonya. Dalam doa yang beliau panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ku berlindung padamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, atau dibalik, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk, tunduk, kemudian min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat karena khawatir. Ketika sudah mengetahui ilmu tapi tidak amalkan, ini akan berat risiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, ahwafu ma akhafu idza waqiftu baina yadayi llahi ay yaqul qad alimta famada amilta. Kata Abu Darda, yang paling sangat aku takutkan dari apa yang ku khawatirkan adalah saat nanti aku berdiri di hadapan Allah lalu aku ditanya, engkau sudah tahu ilmunya, mengapa engkau tidak amalkan? Itu kata beliau. Karena Allah katakan dalam surat Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat yang ketiga ya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini ancaman dari Allah dan sekaligus peringatan bagi kita semua. Kata Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, kenapa kalian tidak amalkan apa yang kau telah ucapkan? Orang mengucapkan sesuatu itu kan dari ilmu yang ditahu. Jadi kita ihbar kalau fikum bisa melihat kadar ilmu kita dari bagaimana bicara kita. Orang yang berilmu bicaranya pasti akan banyak manfaat dan memberi manfaat. Ya, kenapa? Kualitasnya dengan ilmu menjadi baik ucapannya. Tapi kalau ada orang berilmu kemudian dia ucapannya jelek, jorok dan tidak karuan, berarti menunjukkan tak ada guna ilmunya. Makanya orang alim, orang berilmu dengan orang bodoh bedanya ketika marah. Orang berilmu ketika marah tampak dari sikapnya. Hikmah dan bijak seperti Rasulullah SAW tidak sampai ya bicara jelek apalagi memukul. Berubah raut muka beliau dan para sahabat sudah paham kalau beliau marah. Hanya berubah mukanya saja sudah paham para sahabat karena itu tanda marah. Tapi kalau orang yang jahil marah itu tampak dari ucapannya. Pasti ngomongnya enggak karuan. Ya, sudah suaranya keras, ngomongnya caci maki, ya, mengolok-olok, itu tanda orang jahil. Enggak ada ilmu. Sehingga yang keluar kotoran, waliyadzubillah. Taibafillah barakallahu fikum. Allah ingatkan, jangan sampai engkau sudah tahu ilmu. Engkau bisa mengucapkan, tapi jangan kau kemudian tidak amalkan. Ini kebalikannya. Kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah pada mereka orang-orang yang berucap, tahu ilmu, tapi tidak diamalkan. Mestinya dengan ilmu ini kita akan dapatkan kedudukan tinggi derajat kita di sisi Allah wal-iyadzubillah. Karena tidak diamalkan. Jadilah kebalikannya. Wal-iyadzubillah ikhwan. Masih ingat hadis yang mengkisahkan orang yang dia itu dalam neraka. Wal-iyadzubillah. Nas'alullah afiyah. Dia berputar-putar seperti sapi yang mutar kincir untuk ya mengalirkan air. Putar dalam putarannya itu. Di neraka. Sambil terburai ususnya. Teriak-teriak melengking suaranya. Membuat pecah telinga penduduk neraka yang lainnya. Mereka berkumpul dan melihat. Heran dan bertanya. Fulan. Afla ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kau dulu yang bicara kepada kami. Nyampaikan menyuruh kami pada yang ma'ruf. Mencegah kami dari yang mungkar. Kok begini engkau? Apa jawabnya? Katanya, amurkum bil ma'ruf wala ati'i. Aku perintahkan kalian kepada yang ma'ruf. Aku sendiri tidak lakukan itu. Wal-iyadzubillah. Dan aku melarang kalian dari yang mungkar. Ternyata dia sendiri bikin kemungkaran itu sendiri. Lihat ikhwah kebalikannya. Ketika ilmu tidak diamalkan risikonya berat, ngeri. Nas'alullah afiyah. Sehingga Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengingatkan kepada kita semua para penuntut ilmu supaya kita beriring dengan sebat apa sebanding berjalan sebanding ketika tambah ilmu tambah amalmu, tambah ilmu tambah amalmu. Itu untuk mengikat agar tidak lupa ilmumu. Sehingga beliau katakan tabaqul ilma bil amal. Kamu terapkan ilmumu dengan amalan. Praktikkan ilmumu dengan amalan. Lam yakun nuskhatun fil kitab. Jangan sekedar catatan-catatan di bukumu. Cuma tulisan di bukumu. Kun muta'assiran bi ilmika. Jadilah ilmumu benar-benar berpengaruh. Tampak pengaruhnya. Fi akidatika. Pertama, pada akidahmu. Makin lurus, makin baik, makin benar akidahnya. Sehingga bersih dari syirik. Semakin bertauhid. Terus yang kedua, tampak pada ibadahmu. Makin nyunah, jauh dari bid'ah. Makin bersih dari sunnah, dari bid'ah dan makin sempurna dalam sunnah. Tampak. Kenapa? Perubahan dengan ilmu. Dan dengan ilmu ini ibarat antum diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Sehingga bisa memilah, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang ketiganya pengaruh di akhlakmu. Tampak mestinya pengaruh ilmu yang kau pelajari pada akhlakmu. Terutama kepada orang tua. Semakin berbakti. Semakin memuliakan. Semakin menghormati. Ya. Itu tampakkan. Pada kerabat-kerabat saudara. Tampakkan kebaikan akhlakmu. Terutama juga kepada teman-teman setempat kamu belajar di pondok pesantrenmu. Jangan suka bully teman-temanmu. Ya. Ini perbuatan jahat, jelek. Kebiasaan jelek, bully teman sendiri. Senang, bangga. Ini dari mana perilaku ini? Bukan dari mukmin. Kan Rasulullah sudah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman seorang di antara kali. Sehingga ia bisa memberikan yang disukai bagi saudaranya. Seperti yang disuka untuk dirinya. Saya tanya. Kalau kamu dibuli teman, kamu senang apa enggak? Senang apa enggak? Kalau ada temanmu yang bully kamu, senang apa enggak? Senang enggak? Coba jawab. Senang apa enggak? Enggak senang dibully temanmu. Maka kalau kamu enggak senang, jangan kamu bully temanmu. Jadikan waktumu untuk murojaah lebih utama. Daripada hanya untuk tak karuan. Maka ya fila barakalasikum penting bagi kita. Supaya kita belajar sambil terus praktekan ilmu. Agar kita benar-benar menduduki tempat yang paling tinggi. Tadi Allah katakan, Allah angkat derajatmu karena ilmu. Ketika ilmu engkau amalkan, akan beda dengan mereka orang yang cuma beriman. Tapi ilmunya kurang. Dan Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Kitabul Ilm. Ayat yang ini yang artinya Allah telah bersaksi bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Ini persaksian Allah atas keesaan dirinya yang tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Dia, Allah sendiri. Wal malaikatu, begitu pun para malaikat mempersaksikan yang demikian. Dan Allah sebutkan orang-orang yang Allah beri mereka ilmu. Wa ulul ilmi. Ulul ilmi ini mereka orang-orang yang Allah beri ilmu. Ingat ya fila barakallahu fikum, ilmu itu karunia Allah yang besar. Beliau katakan seandainya ada manusia yang punya kedudukan mulia seperti mulianya mereka orang-orang yang Allah beri ilmu, pasti akan disertakan penyebutannya sama dengan mereka itu. disejajarkan dalam persaksian dengan Allah Ta'ala. Malaikatnya disebut yang ketiga, ulul ilmi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya ada orang-orang yang mulia seperti mereka ini, orang-orang yang Allah beri ilmu, pasti akan disebut. Ini ayat cukup kiranya menjadi motivasi bagi kalian dan kita semua untuk bisa meraih kedudukan yang mulia luar biasa seperti ini dengan sebab ilmu. Pelajari ilmu. Karena al-ilmu bita'allum. Ilmu hanya bisa didapat dengan kita belajar. Tidak mau belajar, tidak bisa dapat. Tidak mungkin datang sendiri moro-moro pinter. Tidak pernah sinau, tidak pernah belajar, kok marah-marah pinter. Tidak mungkin, harus belajar. Ya fila barakallahu fikum. Ya, sebab dengan kita belajar, Allah memberikan kefahaman kepada kita. Ilmu kepada kita. Dan ya fila barakallahu fikum. Lihat kedudukan yang begitu mulia, kata Imam Ibnu Qayyim ta'ala. Sampai Allah angkat derajat mereka dalam persaksiannya sejajar dengan para malaikat-malaikat Allah, bahkan dengan Allah. Dalam persaksian maksudnya. Bukan mereka sama dengan Allah, bukan. Dalam persaksian tentang keesaan Allah. Yang bisa mempersaksikan dengan benar hanyalah orang-orang yang berilmu. Sehingga orang yang berilmu dengan ilmu yang dimilikinya betul-betul mengenal Allah, nama dan sifatnya, benar-benar dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang dari inilah lahir khosyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir sifat ini khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu akan mendorong dirinya semakin mendekat kepada Allah. Ini bedanya. Kalau Anda takut harimau, lari, jangan mendekat, diterkam, ditelan nanti. Takut buaya, dekat atau jauh? Menjauh. Tapi Anda takut Allah, jangan menjauh. Mendekatlah dengan ibadah kepada Allah. Karena enggak mungkin Anda bisa menjauh darinya. Mendekatlah. Dan itu yang Allah perintahkan agar Allah cinta padamu. Sehingga engkau dapat aman dari ancamannya. Dan selamat dengan rahmatnya. Dapat surga Allah Ta'ala. Dan ini hanya bisa didapati oleh mereka, para ulama. Yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim tentang mereka, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah Ta'ala dari hamba-hambanya itulah para ulama. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah beritakan ini. Al-ulama'u billahi ta'ala wa bisyar'ihi hum ahlul khasyah. Para ulama yang orang-orang berilmu, yang mengenal Allah dengan benar dan mengenal syariat Allah, itulah yang dikatakan ahlul khasyah. Sehingga dia ikhlas ibadahnya kepada Allah karena benar dalam mengenal Allah Ta'ala. Dan ia benar ibadahnya karena mengenal syariat Allah yang dibawa Rasulnya. Dan ya fila barakallahu fikum. Mereka adalah ahlul khasyatullah. Orang-orang yang dikatakan diberi ilmu oleh Allah ini. Yang punya takut kepada, semakin takut kepada Allah. Itulah dia. Ahlul khasyatullah. Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Dan mereka adalah syuhada'ullah fi ardihi. Mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Yang mempersaksikan keesaan Allah. Mereka lah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan ikhwa barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak seperti ini. Alias mereka orang-orang musyrikin. Itu mereka tetap dalam status jahiliyah. Jahil, enggak ngerti ilmu. Karena tidak merubah dirinya tetap dalam kesyirikannya. Andaikan ia mengenal Allah, pasti akan meninggalkan kesyirikannya. Begitupun ahlul bid'ah, andaikan tahu sunnah yang sebenarnya, pasti akan meninggalkan bid'ahnya. Tapi karena mereka belum mengenal sunnah yang sebenarnya, mereka masih berat meninggalkan bid'ahnya. dianggap itu baik. Ya fila barakallahu fikum. Orang kalau sudah itu salah melihat dan menganggap yang jelek itu baik, ini berat meninggalkannya. Tabarakallahu fikum ikhwan, barakallahu fikum. Mereka dikatakan syuhada Allah fi ardihi. Khulafa'ur rasul fi ummati, mereka adalah pengganti penerus rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam fi ummati, di tengah-tengah umatnya. Ini para ulama. Faman kana billahi a'raf. Siapa orang yang dia tentang Allah taala semakin mengenal dengan benar, maka apa? Kana minu akhwaf. Pasti dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama kanatil ma'rifah bi atam wal ilmu bi akmal, kanatil khasyah a'zam. Setiap kali orang itu semakin mengenal lebih sempurna tentang Allah, dan semakin sempurna keilmuannya dalam mengenal Allah, maka pasti dia semakin besar takutnya kepada Allah taala. Maka dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al alimu birrahman min ibadihi man lam yushrik bihi syai'a wa ahallal halala wa harramal harama. Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengingatkan kepada kita bahwa orang yang alim mengenal dengan benar tentang Ar-Rahman dari hambanya, dengan kata lain orang yang paling pintar dari hamba Allah, itulah orang yang dia dengan ilmunya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia menghalalkan yang halal, dia haramkan yang haram. Wa hafidha wasiatullah, dan dia memelihara wasiat Allah taala. Sampai dia apa? Jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu dia adalah orang yang benar-benar alim. Dan inilah yang pantas dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama itu pewaris para nabi. Dan ini tidak semua manusia bisa. Ya. Makanya kalau tidak semua bisa, paling tidak ada di antara mereka yang mau fokus khusus untuk belajar ilmu. Supaya apa? Bisa mengingatkan yang lain ketika terjadi kelalaian. Seperti Allah katakan ini tentang keutamaan kedudukan ulama dan ilmu yang dimilikinya. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Tidak semestinya orang-orang yang beriman pergi semua berperang. فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Bo'ya, mestinya adalah sekelompok kecil dari tiap-tiap kelompok mereka itu orang yang benar-benar menghususkan dan fokus untuk tafaqquhu fid-din. Mestinya walaupun satu kampung enggak semuanya belajar, di kampung itu adalah satu orang saja yang belajar benar-benar mendalami agama. Ya, supaya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Bisa memberi peringatan kaumnya ketika mereka pulang ke tengah-tengah kaum mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka terjaga dari syirik, terjaga dari bid'ah. Iwa fila barakallahu fikum. Mungkin masya Allah kita bahagia melihat betul banyaknya para syabab pemuda yang ada ini. Antum yang banyak seperti ini dibandingkan dengan yang belum datang taklim, lebih banyak yang datang taklim atau lebih banyak enggak datang taklim? Hah? Banyak yang taklim atau lebih banyak enggak taklim? secara umum seluruh manusia maksudnya. Ini yang banyak ini kan dari kampung A 2 orang, kampung B 1 orang, kampung C mungkin paling banyak 5 orang. Lihat dari sekian kampung, sekian desa kumpul sekini tok. Kalau semua desa-desa yang ada sak kabupaten Banyumas umpamanya kumpul semua, kira-kira masjid ini cukup enggak? Masya Allah enggak cukup. Ya, berarti yang ada ini sedikit dibandingkan yang ada mereka dari jumlah mereka. Mudah-mudahan kalian yang sedikit ini benar-benar dipilih Allah untuk mendalami agama ini supaya benar-benar paham, sehingga ketika pulang ke kampung masing-masingnya, ke negeri masing-masingnya, bisa memberi pencerahan kepada umatnya, kaumnya. Syabab, kalian para pemuda dengan teman-teman pemudamu, orang tua di sana kamu juga ajak semuanya. Ibarat kalian ini ambil api untuk ya penerang jalan. Pulang ke kampungmu yang gelap, kamu bawa api untuk menerangi mereka. Cahaya yang kau bawa sangat dibutuhkan oleh mereka. Ya, walaupun orang mungkin ada yang enggak suka dengan terang jadi kelihatan nanti. Lihat hadirin, ketika di kampung itu gelap, ada orang membawa cahaya. Ada orang yang enggak suka diterangi dengan cahaya. Kenapa? Mbok ketahuan jeleknya. Betul? Antum membawa sunnah, ada orang yang benci mbok ketahuan bid'ahnya. Betul? Antum membawa tauhid ke kampung masing-masing. Di kampung antum ada yang enggak suka antum pulang membawa tauhid, takut ketahuan syiriknya. Berarti antum ikut syirik atau antum tetap bertahan? Bertahan. Supaya apa? Mereka itu selamat. Tapi kalau antum kembali ikut mereka futur, berarti tidak ada apa-apanya belajar selama ini. Tidak ada artinya. Nah subhanallah, justru itulah gambaran dari Nabi SAW. Kalian ini seperti apa? Bintang-bintang yang di langit memberi petunjuk bagi orang yang berjalan ketika malam gelap, tidak tahu arah. Ya, kata beliau Nabi SAW, inna masalul ulama fil ardi kamasalin nujum fis sama yahtadi biha fil dhulumatil barri wal bahri. Kata beliau Nabi SAW, permisalan ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Ya, dari sisi bukan cahayanya, dari sisi fungsinya dan manfaatnya, gunanya. Itu seperti bintang di langit yang akan memberi petunjuk arah dan jalan orang-orang yang berjalan di gelap gulita malam hari, di laut maupun di darat. Orang yang biasa berjalan malam, para nelayan khususnya, ketika di laut kan enggak tahu arah, enggak ada jalan petunjuk. Kalau di darat enak antum. Ya, jalannya terang, banyak rambu-rambunya. Tapi kalau di lautan, ya, enggak ada rambu-rambu. Gelap, sangat gelap. Pasti nelayan akan lihat bintang di atas. Dan subhanallah, Allah ciptakan bintang itu sebagai petunjuk arah, tidak pernah berubah. Ada bintang timur yang itu titik utamanya tidak akan berubah posisinya. Yang namanya bintang itu dikatakan bintang timur memang karena terbitnya di arah timur. Tinggal tadi berangkat dari arah mana, tinggal tembak kiri kanannya berapa derajat kira-kira dari arah bintang ini, sehingga nelayan bisa kembali pulang ke darat, kembali ke kampungnya lagi. Padahal gelap, enggak ada apa-apa di laut. Lihat bintang. Nah, kalau bintang ketutup mendung, bingung. Mana wetan kidul lornya, mana lor kidul wetan kulon, enggak tahu. Timur baratnya mana, enggak tahu, bingung, gelap. Tapi ada bintang itu. Nah, kalian digambarkan kata Rasulullah SAW, di tengah-tengah umat kalian itu seperti bintang ini. Sehingga tahu, oh itu yang sunnah kayak gitu. Oh itu yang tauhid kayak gitu. Karena apa? Jadi petunjuk. Walaupun kamu belum bicara, praktekmu yang kau amalkan dari ilmumu sudah menjadi petunjuk buat mereka. Mana yang benar agamanya? Oh, yang kayak ini. Ya, ya fila barakallahu fikum. Fitrah manusia itu akan bisa menilai. Kalau itu benar, pasti fitrah itu akan menilai. Walaupun awalnya benci kayak apa, benci karena masih ketutup nafsu. Begitu melek, terbuka hawa nafsunya. Dan dia lihat dengan ilmu. Masya Allah. Coba antum lihat dulu kayak apa bencinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Bagaimana Khalid ibn Walid, bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka dulu kayak apa? Ancaman kepada beliau Rasulullah ingin membunuhnya. Tapi setelah tersingkap kebejailannya hilang menjadi berilmu terbimbing dan hidayah. Jadi pembela-pembelanya. Maka kalian nanti ketika pulang di kampung masing-masing, di negeri masing-masing membawa ilmu. Jangan kalian emosional, gampang nesu, gampang emosi, ngomongnya enggak kontrol, caci maki. Jangan. Kalian ini pembawa ilmu. Kalian jadi sorotan. Akhlakmu yang bagus itulah yang membuat mereka simpati padamu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau katakan, innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa bikin manusia simpati padamu itu dengan hartamu. Ya. Kamu tidak bisa bikin orang senang simpati kepadamu, cinta padamu dengan hartamu. Kamu mau dakwah di tengah-tengah umat. Ya. Kaya dulu boleh. Supaya modalnya banyak nanti. Ceramah, kasih hadiah. Yang datang, kasih hadiah. Ditanya yang jawab, kasih hadiah. Berapa modalmu? Kalau mau begitu caranya. Dan kalau kau tempuh cara begitu, orang datang ngaji itu bukan mau nerima ilmumu, mau terima bagi-bagi hartamu. Dan orang itu gak tentu senang padamu. Tapi kata Nabi SAW, bikinlah mereka simpati, senang padamu itu, bihusni khuluqikum wa talqi wajhikum. Bikin mereka simpati padamu dengan muka manismu, dengan bagusnya akhlakmu. Jadi latihan ngomong yang bagus sebagai santri. Sungguh orang itu akan kaget kalau tiba-tiba di kampungnya ada sosok santri pakai jubah begitu kok ngomongnya jelek. Ih, itu santri kayak gitu. Betul ya? Orang kaget, masa sih santri kayak gitu? Apalagi santri kok sampai na'udzubillah bul. Pegangnya siwak yang 9 cm tapi ngebul. Santri kok ngebul-ngebul kenal pot nih mulutnya. Oh, enggak mungkin. Kayaknya orang itu enggak nerima, enggak pantas. Udah jubahan, jenggotan begitu, apalagi celana cingkrang kayak santri begitu ganteng-ganteng kok bul. Ya Allah, ora patut. Ya gitu loh. Santri gitu. Na'udzubillah, apalagi santri kok maling. Na'udzubillah. Jebule sing nyolong ayam kae lho. Siapa? Santri. Astagfirullah. Itu enggak patut sekali. Betul enggak? Karena memang di tengah masyarakat namanya santri mulia. Dihormati dan terhormat. Makanya antum belajar yang serius. Jangan bingung nanti ngelamar kerja di mana. Mau jadi apa? Kamu tunggu saja dilamar insyaallah. Siapa sih ngelamar? Tunggu saja. Kan enggak tahu mau disebut fulan, fulan, fulan. Kan kita bukan Tuhan. Yang tahu Allah. Sabar saja. Kamu jadi idola pokoknya. Idolanya siapa? Idolanya orang yang baik. Gak mungkin orang yang jelek mengidolakan kamu, gak mungkin. Sudah Allah katakan bahwasanya, ya, orang yang jelek dengan yang jelek, yang baik dengan yang baik. Lihat dalam surat An-Nur itu. Al-khabisat lil-khabisin. Wal-khabisun lil-khabisat. Wanita jelek dengan laki-laki jelek. Laki-laki yang jelek dengan wanita yang jelek. Seperti itu. Tapi at-thayyibat lit-thayyibun, ya, bahwa yang baik untuk yang baik. Lit-thayyibin ya. Nanti tolong diluruskan. Lihat dalam surat An-Nur itu. Itu sudah jadi ketetapan Allah, maka antum enggak usah kok bingung. Saya sudah usianya menikah kok harus belajar. Belajar dulu gampang itu nanti nikahnya. Kamu enggak usah pikir saya belum punya uang untuk ngelamar, untuk minang, untuk ini. Enggak usah repot-repot, insyaallah. Ada enggak teman kamu yang sudah nikah tanpa biaya? Banyak. Terus diminta dinikahkan dengan anaknya, itu hal biasa. Ya, yang penting apa? Jadikan dirimu emas, pati harganya mahal. Tapi kalau dirimu lempung, ya harganya lempung saja. Enggak ada nilainya. Mondok kok di sini sebulan pindah lagi. Mondoknya 5 tahun tapi pindah-pindah terus. Orang dua ilmu DL1 belum lulus pindah. DL lagi satu. Ya hadirin, yang lain sudah jadi emas masih, kamu masih proses. Yang lain sudah dilamar, kamu masih bingung. Ya, ujung-ujungnya ngamar. Bukan dilamar, nang kamar dhewean nglamun. Koncoku wis pinter-pintere. Lah kamu. Ya, coba hadirin. Insyaallah. Adzan dulu coba. Kan lanjut. Biasanya adzan atau lanjut? Adzan dulu. Siap. Adzan dulu muadzin. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fi din, a'azanallahu iyyakum. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya bisalah kita tampil dengan kemuliaan akhlak ketika kita dakwah di tengah-tengah umat, agar mereka simpati kepada kita karena kebaikan budi pekerti kita, bukan karena harta kita. Kalau harta, lebih banyak orang-orang kaya, lebih kaya dari kita. Namun kalau ilmu, semua akan butuh kepada ilmu kita. Karenanya, pilihlah jalan yang dipentingkan Nabi. Kata beliau, jadikan manusia simpati padamu, jadikan orang suka kepadamu, dengan sebab apa? Sebab kebagusan daripada akhlakmu, dan sebab manisnya mukamu ketika ketemu dengan mereka. Kalian santri, Masya Allah para tolabah, sungguh sangat terhormat. Apalagi kalau dipoles dengan apa? Sikap hikmah lembut santunmu. Lewat di depan orang, assalamualaikum, pasti lengok, yang salam. Oh patut, santri. Lewat ya salam. Itu patut. Ya, Masya Allah, bahkan senang mereka. Dengan salammu mereka senang sekali. Ya, tegur sapamu. Kamu lewat telan jalannya di tengah-tengah kampung, motor pun bukan motor yang dicabut knalpotnya di tengah kampung, sing orang kamu lewat orang tutup telinga. Sopo sing lewat? Loh, padahal santri. Kan enggak mungkin mereka tuh kayaknya enggak patut lah kayak gitu. Pasti kalau saya, oh iya patut. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ini yang membuat mereka simpati. Karena apa? Akhlak baikmu. Sehingga ketika seorang santri naik motor karena biasa sopan, kok jatuh, orang semua nolong. Masya Allah, innalillahi mas, hati-hati mas yo. Ditolong. Tapi kalau biasanya ngebut, apalagi nalpotnya bocor, muang, gitu. Jatuh, benjut, kapok. Itu paling-paling kayak gitu. Nggak ada yang nolong lagi. Dibiarin. Dan itu orang orang patut, tidak pantas. Sehingga ya barakallahu fikum, ketika Anda keluar dari pesantren atau di rumah atau di mana, itu antum akan seperti pusat perhatian. Karena apa? Kok diperhatiin, siapa-siapa memperhatikan kamu? Biasanya barang mahal itu banyak yang perhatian. Ning barang murah dibuat, ditawarnya orang gelem. Ya ikhwah, kamu ini hal barang yang paling mahal, sehingga nggak usah diobral, ya orang akan datang nyari sekali lagi. Karena apa? Ilmumu. Nah, yang filak maka barengi ilmu dengan amal, supaya seiring ilmumu bertambah, amalmu juga bertambah, akhlakmu makin berubah, makin baik. Karenanya semakin mulia dirimu. Karenanya ada rasa takutnya kepada Allah dimanapun kau berada terjaga. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-alimu man khasyar rahman bil ghaib raghaba fima raghiballahu fihi wa jahada fima sakhitallahu fihi. Kata beliau, seorang alim adalah orang yang benar-benar takut kepada Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang gaib. Tidak tampak Allah, tapi dia takut kepada Allah. Dia amat sangat ambisi dengan apa yang Allah janjikan. untuk meraih surga, maksudnya amat ambisi untuk yang Allah janji itu surga, dan dia zuhud terhadap apa yang Allah murka. Zuhud itu enggak perlu, enggak peduli, enggak hiraukan, karena yang dimurka Allah, maka dia menghindar. Ya, dia menghindar dari Allah murka. Summa tala, kemudian beliau bacakan firman Allah ini. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innallah azizun ghafur. Di akhir ayat begitu. Sungguh yang tak Allah dari hambanya itulah ulama. Dan Allah maha perkasa, Allah maha pengampun. Na'afillah barakalafikum, kata beliau. Hada huwal ilmul haqiqi. Inilah yang sebenar-benar ilmu. Alladhi yanfa'u sahibahu, yang memberikan manfaat kepada pemiliknya. Fa innal ilmu laysa an kasratil ma'rifah. Fa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu itu bukan dikarenakan banyaknya pengetahuannya. Wal hifz, dan banyaknya hafalannya. Lakinnal ilma an kasratil khasyah, tapi ilmu itu yang sebenarnya banyaknya rasa takutmu kepada Allah Ta'ala. Engkau bisa lihat ukur ilmumu sebatas mana. Semakin banyak rasa takutmu kepada Allah, berarti semakin banyak ilmumu, walaupun sedikit hafalanmu. Ya, karena apa? Barengi ilmu dengan itu, amal. Fahuwa nurun yaj'alahu Allah fil qalbi, ilmu itu cahaya yang Allah jadikan penerang di hati. Ya, sehingga ya fila barakallahu fikum, dengan cahaya Allah Ta'ala di hatinya, Allah berikan padanya furqan, bisa bedakan. Seperti dengan adanya cahaya lampu ini terang ini, atau lihat hitung berapa lampu, ada 10 lebih lampunya. Kalau ditambah lagi 10 lagi, kira lebih terang atau lebih gelap? Lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Begitu kita belajar, para santri thalabah semua barakallahu fikum, kalian belajar juga niat ikhlas karena Allah, belajar ilmu. Di samping ikhlas karena Allah, juga termasuk ikhlas niat dalam menuntut ilmu, niat menghilangkan kejahilan pada diri kita dan saudara kita yang lain. Sehingga kalau masih ada kita belum tahu perkara-perkara ilmu, belajar terus, jangan putus. Dikatakan al-ilmu kasirun wal-umru kasirun. Betapa banyak ilmu yang harus kau pelajari, namun betapa sedikitnya umur yang kau miliki. Itu. Sehingga walaupun seluruh umur kita, kita gunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sepanjang waktu, ilmu yang kau dapat hanya sedikit sekali. Ya, amat sangat sedikit sekali. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa, dalam apa yang disampaikan ya dari Abdullah ibn Wahab dari Sufyan As-Sa'ir bin Ta'ala, beliau menuturkan anal Khidira qala li Musa, bahwa Khidir berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya ibni Imran ta'allam al-ilm li ta'mal bih wa la tata'allamu li tuhaddisu bih fayakunu alika nur li ghairika nuruhu. Kata beliau kepada Musa, ya ibnu Imran, kamu pelajarilah ilmu untuk engkau amalkan, jangan engkau belajar ilmu untuk cerita tok. Pinter tapi pinter cerita tok, buktinya nol, enggak ada. Jangan begitu. Sehingga ilmu itu akan memberi kebaikan padamu dan kepada orang lain, menjadi cahaya. Aw kama qalahu. Na ya fil barakallahu fikum. Dari kisah itu pula, ketika Nabi Musa bersama Khidir naik kapal perahu, ya, sampan naik perahu. Itu ada burung hinggap di ujung perahu. Lalu minum air laut. Kata Khidir kepada Musa, ya Musa, perhatikan burung itu. Burung yang kecil itu, perhatikan. Berapa banyak air yang mampu dia minum dari air laut? sedikit sekali katanya. Begitulah kita. Betapa sedikitnya ilmu yang kita bisa ambil dari ilmu Allah. Maka jangan sombong. Ya, jangan sombong. Itulah kenapa Nabi Musa diperintahkan untuk cari hamba Allah. Untuk belajar lagi. Awalnya Nabi Musa merasa tidak ada lagi yang lebih alim darinya. Tapi dikatakan oleh Allah ada hamba Allah. Dicari. Supaya belajar lagi. Dan ikhwan barakallahu fikum. Kalaupun umur kita semua dipakai untuk belajar ilmu. Ilmu yang kita dapati kecil seperti burung itu minum air laut. Kira-kira kalau burung yang biasa kamu pelihara. Ya. Burung apa biasanya? Burung-burung yang biasa makan padi di sawah. Hah? Burung apa? Emprit. Ya burung yang kecil itu. Satu kali minum bisa sebanyak ini enggak? Oh ya enggak mungkin. Masa burung kecil itu minum satu gelas gede kayak gini. Wong kita aja enggak bisa habis sekali. Artinya antum kalau mau ambil ilmu. Ya bila sedikit-sedikit terus. Ya. Supaya apa? Meresap di jiwa. Terasa pengaruhnya dalam jiwa. Nah ya filah barakulifikum tadi dikatakan oleh Nabi SAW. Permisalan ulama di bumi ini seperti bintang. Kalian para penuntut ilmu digambarkan seperti ulama itu sama. Ya, ibarat bintang-bintang. Yang akan memberi petunjuk di malam hari saat gelap. Dan kita rasakan sendiri. Ya, kalau berlayar atau menyeberang di tengah laut dengan perahu. Bingung, mana sih? Tadi kita dari mana? Ya, dari taklim dari pulau ke pulau namanya. Kita pulang malam dengan perahu. Di tengah laut sudah bingung. Pulau yang kita tuju yang mana? Karena gelap, gak kelihatan pulaunya. Tinggal kita lihat atas. Tadi bintangnya di sini. Berarti posisinya kita ke arah sini. Duit nilai begitu baru dapat arah. Kalau mendung itu tadi bingung. Makanya kalian di tengah-tengah kaum kalian. Kalian masuk masjid, orang kan pantau. Ini dari mana ini? Oh anaknya fulan. Kok sholatnya? Oh dia belajar di sana. Ditanya, mas, kok begitu? Kenapa sholatnya begitu? Antum bisa ceritakan, Pak. Kami yang belajar di pondok. Kami belajar kitab ini. Sifat sholat Nabi. Di situ kami dapati petunjuk Nabi SAW kalau sholat begini. Jadi orang yang tanya langsung terang. Antum bisa sampaikan. Nah, tapi kalau antum santri pulang kok enggak sholat, orang bingung. Jadi santri balik ngomong yang kampung kok rasolat. Piye? Orang tuh gak percaya. Masa begitu? Mestinya santri jadi contoh teladan. Terdepan. Sofnya paling depan. Azan malah yang azan. Ya. Kalau gak ada imam dia suruh maju bisa jadi imam. Itu santri. Harapannya selalu baik dan dalam kebaikan. Makanya jangan ya membuat orang tuamu, masyarakatmu kecewa dengan perilakumu sendiri. Nas'alullah salam afiyah. Kita mohon kepada Allah tentunya. Ya, untuk kita dan anak-anak kita. Semoga Allah bimbing. Karena penting buat kita semua. Kebaikan ini kita harapkan. Itulah maka ya kata Allah tadi. Dikatakan dalam surat At-Taubah. Mestinya ada sekelompok kecil dari tiap-tiap kelompok. Atau tiap-tiap kampung itu. Yang belajar khusus belajar ilmu agama. Supaya bisa jaga umatnya. Menjaga agar tahu tauhid sehingga tidak terjerumus dalam syirik. Menjaga agar tahu sunnah supaya tidak terjerumus dalam bid'ah. Begitu. Dan bisa mengajari kaumnya. Na'afillah barakallahu fikum. Seiring dengan ilmu yang kau amalkan. Maka akan terus naik derajatmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat derajat yang paling tinggi tidak ada kecuali para nabi, para rasul. Itulah derajat yang tertinggi. Nah setelah para nabi, para rasul siapa? Baik-baik antum dengar hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, salakallahu bi tariqan min tariqil jannah.'" Dalam riwayat yang lain kan, "Man salaka tariqan yaltamis bi ilman." Di sini beda kata saja tapi maknanya serupa. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, siapa yang menempuh perjalanan tujuan dia berjalan dalam jalannya itu adalah mencari ilmu. Salakallahu bi tariqan min tariqil jannah. Allah akan perjalankan dia di jalan ke surga. Dibimbing untuk sampai di surga. Karena dia memang ingin cari kebaikan, ingin cari petunjuk, ingin cari ilmu, dibimbing ke ilmu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Makanya orang belajar ilmu itu harus ada apa? Kesabaran. Menerima segala resiko dan kekurangan dalam menuntut ilmu. Biasanya orang menuntut ilmu itu apa? Ya, kurang ma'am, kurang tidur, ya. Karena apa? Murojaah, bangun pagi, sebelum subuh sudah bangun, dibangunin, ya. Kemudian jam tidurnya terbatas. Kadang-kadang belum mau tidur, sudah habis waktunya. Sehingga enggak tidur kan, kurang tidur, kurang ma'amnya, enggak puas kayak di rumah. Karena memang kalian cari ilmu, bukan cari lemu. Golek lemu gampang ning omah mangan turu. Kan gitu. Golek lemu nang pondok kok golek lemu ya mangan turu tok ning pondok. Tapi kalau golek ilmu, ya wajar. Ya sabar. Itu keadaan penuntut ilmu. Tapi ini jalan menuju surga, sabar. Innal malaikata la tad'u ajnihatu wal ridha li talibil ilmi. Kata beliau, sungguh para malaikat ridha. Ya, saya ulangi, sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha, cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Seorang alim, seorang yang berilmu, benar-benar dimintakan ampun untuk dia oleh semua yang di langit. Ya, semua yang di langit. Dalam hadis yang lain termasuk Allah sendiri, Allah Ta'ala. Kan dikatakan bahwa innallaha wa malaikatahu la yusallun 'ala mu'allimin nasal khair. Allah Ta'ala dan para malaikatnya selalu memberikan doa kebaikan bagi mereka yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu kebaikan bagi manusia. Tapi barakallahu fikum, di sini katakan mang fis samawati wa mang fil ardh, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua mendoakan minta ampun bagi orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu. Wal hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan semua yang di dalam air. Antum lihat ikan dalam laut. Namanya saja kita sudah enggak bisa ngapal. Saking banyaknya nama-nama ikan. Jumlahnya bisa dihitung enggak? Enggak bisa terhitung jumlah ikan di laut. Apalagi ikan teri atau ikan puri itu. Kalau datang ngumpul kayak gunung banyak besar hitam di laut. Itu jumlahnya jutaan miliar mungkin. Itu semua doain orang yang berilmu. Doanya kepada Allah kebaikan. Dan dikatakan inna fadl alim ala abid kafadil qamar lailatul badri ala sa'il kawakib. Kemarin malam siapa yang keluar lihat bulan? Ada enggak? Lihat bulan purnama kemarin itu. Antum lihat, kata beliau, orang yang berilmu keutamaannya seperti bulan di malam purnama dibanding bintang-bintang yang ada. Nah, ini cahayanya. Kalau tadi bintang dari sisi fungsinya memberi petunjuk, ya, manfaatnya. Nah, ini digambarkan Nabi SAW, kalian para ulama atau orang-orang yang menuntut ilmu bersama ulama, kalian itu diibaratkan kayak bulan di malam hari, bandingkan dengan bintang-bintang. Kalau bintang-bintang itu biarpun banyak, ya, jutaan jumlahnya, tapi bumi tetap gelap. Karena apa? Cahaya bintang hanya untuk dirinya. Begitu ahli ibadah, kebaikannya untuk dirinya, manfaatnya. Tapi kalian para penuntut ilmu, kalian kayak bulan. Semakin sempurna ilmumu, semakin terang cahayanya seperti bulan purnama. Dan ketika bulan purnama, bintang-bintang tak nampak cahayanya sama sekali. Karena apa? Diwakili bulan cukup terang jagat ini dengan bulan walaupun hanya satu. Tapi bintang yang jutaan, tak ada arti. Begitu gambaran dari Nabi SAW, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa sih Allah menggambarkan dengan bulan, bukan dengan matahari? Kan lebih terang, hadirin. Karena kalian, kita para penuntut ilmu, tingkatan ilmu kita bertingkat-tingkat seperti bulan bertingkat-tingkat. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 cahayanya masih biasa, enggak terlalu terang. 5, 6, 7, 8, tanggal 8, tanggal 10 sudah mulai lebih terang. Tanggal 11, 12 terang. Tanggal 14, 15 purnamanya terang benderang. Itu gambarannya, semakin kamu belajar, belajar, belajar terus, tambah terang, tambah terang, ya. Begitu ya fil barakallahu fikum, sehingga makin gamblang, makin jelas, makin padang istilahnya. Terus kata beliau Rasulullah SAW, innal ulama warasatul anbiya, sungguh para ulama itulah pewaris nabi, pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama, sungguh para nabi tidak mewarisi dinar dirham. Warasul ilma, tapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, maka siapa mengambil warisan nabi tersebut, mengambil ilmu itu, itu dia yang mengambil bagian yang besar dari warisan. Ya fila barakallahu fikum, kalau warisan harta orang berebut ingin banyak-banyakan, tapi ini warisan ilmu kok orang pada malas-malesan. Nah itu bedanya, padahal lebih mahal ilmu daripada harta, cuman ya tidak semua orang bisa. Karena itulah nikmat Allah bagi antum, kita semua diberi kecintaan kepada ilmu dan majlis ilmu, ini nikmat yang besar. Barangkali khabarakallahu fikum, sampai di sini motivasi dan nasihat yang bisa kami sampaikan kepada para santri khususnya dan iwa semuanya. Semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat buat kami pribadi, keluarga dan ikhwah semua, sebagai ilmu yang manfaat bagi kita ini, dan Allah jadikan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk, kami coba menjawab pertanyaannya.